dina nyorang kahirupan, naha pinu ku gogoda kana ati perih, asa bingung pipikiran Gusti nyewa. Hayang puas hati ngakalan sateka pola, najan tugena diri sumera. Sana